Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita, kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Aliin radhiyallahu anhu qal, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ali. Siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Apabila ada rombongan lewat, mereka melewati orang lain, maka diperbolehkan untuk salah satu di antara rombongan itu mengucapkan salam, dan yang lainnya tidak mengucapkan boleh. Jadi kalau ada rombongan lewat 10 orang, kemudian ada 1 orang, 3 orang duduk di samping jalan, dari 10 orang ini kalau ada 1 orang yang mengucapkan, cuma 1 orang saja dari berapa? 10. Yujzi'u, boleh. Boleh. Ini adalah berbicara tentang orang yang mengucapkan salam. Nabi SAW melanjutkan, wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Apabila kasusnya berbeda, yang rombongan adalah yang disalami, seperti kondisi seperti majelis ini, saya yang salam 1 orang, sedangkan jenengan rombongan yang disalami, maka kata Nabi SAW, yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Kalau 1 orang sudah menjawab, maka boleh. Boleh dari sekian banyak yang jawab cuma 1 orang. Rawahu Ahmad wal Baihaqi, hadis riwayat Ahmad dan Imam Al Baihaqi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Kemarin kita sudah mulai membahas tentang apa? Biografi. Biografinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa nama aslinya? Lupa. Siapa? Asad. Nama aslinya siapa? Asad. Kemudian diganti sama bapaknya, yaitu Abu Thalib, menjadi Ali. Sekarang kita akan mulai membahas tentang hadis ini, dan insya Allah kita tidak berpanjang lebar untuk mengkaji hadis ini. satu pertemuan insyaallah selesai malam hari ini, karena memang sebenarnya kita pernah membahas secara global tentang hadis ini dahulu ketika kita berbicara tentang hak-hak sesama apa? Muslim. Jadi hadis ini sebelumnya kita membahas isinya, pertama hadis ini sahih atau tidak. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai hadis ini. Sebagian ulama menilai hadis ini dhaif dan sebagian ulama menilai hadis ini hasan, bisa dipakai. Bisa dipakai. Di antara ulama yang menilai hadis ini dhaif, Imam Ad-Darqutni dari ulama klasik. Siapa yang menilai sahih Ustaz atau yang menilai kuat, antara lain adalah Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi. Kemudian juga An-Naisaburi, dan di antara ulama kontemporer yang menilai hadis ini hasan adalah Syekh Al-Albani. Sehingga status hadis ini masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menilai hadisnya apa? Hasan, ada yang menilai hadisnya dhaif. Nah, terus gimana Ustaz? Ya itulah yang namanya perbedaan pendapat. Seperti contoh lah, saya kasih contoh simpel saja. Kunut. Kunut apa? Kunut apa? Kunut macam-macam ya. Ya, kunut macam-macam. Ada kunut subuh, ada kunut witir, ada kunut nazilah. Yang saya maksud sekarang, saya kasih contoh adalah kunut subuh. Kenapa ada orang ketika subuhan kunut dan ada yang tidak kunut? Kenapa? Nun sewu loh, bukan bicara ormas. Karena yang ini ormasnya hijau, yang ini ormasnya biru. Bukan gitu bahasnya. Ya. Yang bahasnya adalah kenapa kok ini kunut ini tidak? Ya mengatakan, yo anu jamaah musolaku kunut ya kunut. Jamaah musolaku rakunut ya rakunut. Itu bersumber dari perbedaan mereka dalam menilai hadis. Ya. Mereka yang berkunut berpegang dengan pendapat ulama yang mengatakan hadis kunut subuh yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih terus kunut di salat subuh sampai beliau wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus kunut subuh sampai beliau wafat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sebagian ulama menilainya sahih dan sebagian ulama menilainya dhaif. Inilah salah satu sebab kenapa ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Lalu terus sikap kita bagaimana? Jenengan ikut ulama yang mana? Ulama yang menilai sahih atau yang ulama menilai dhaif? Lah kalau beda dalam hal seperti ini gimana Ustaz? Rapopo. Tidak apa-apa. Ya. Ini bukan masalah-masalah prinsip yang haruslah nyong mau sholat nengkana. Soalnya apa? Ora kunut. Atau sebaliknya, nyong mau sholat nengkana sebabnya apa? Kunut. Enggak perlu yang seperti itu. Ini perbedaan dari dulu. Dan ini contoh perbedaan pendapat yang perlu saling mentoleransi. Ya. Jadi enggak perlu pakai otot-ototan. Ya. Apalagi perbedaan pendapat seperti ini. Tidak perlu pakai kekerasan. Ya. Tidak perlu pakai kekerasan. Justru yang ada adalah saling apa? Saling menghormati. Biasanya orang yang pakai kekerasan itulah orang yang minim ilmu. Jangan enggak punya lah, bok gimana gitu. Yang minim apa? Ilmu, sumbunya pendek. Biasanya seperti itu. Orang yang suka pakai apa? Kekerasan yang bukan pada tempatnya, biasanya karena sumbunya apa? Pendek. Ya didongakakan baik. Mudah-mudahan dapat apa? Dapat hidayah. Jadi karena ada perbedaan penilaian itulah kemudian ada sebagian ulama pakai kunut, ada yang tidak. Nah, hadis ini yang akan kita pelajari saat ini itu juga akan menghasilkan perbedaan hukum nantinya. Ya. Bagi mereka yang menganggap bahwa hadis ini dhaif, maka mereka akan berpendapat wajib semuanya jawab. Gak cukup hanya satu orang. Ya, jadi kalau misalnya saya mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian yang jawab di sini misalnya ya, misalnya yang hadir di sini adalah berapa? Berapa nih kira-kira? 500 misalnya. Yang hadir 500 misalnya. Ternyata yang jawab 499. Satu orang enggak jawab. Maka yang satu orang ini dosa apa tidak? Dosa. Ini kalau pakai pendapat ulama yang ini hadisnya dhaif ini. Tadi barusan kita pelajari hadisnya dhaif. Pokoknya semuanya wajib menjawab. Enggak cukup diwakili satu orang. Tapi kalau misalnya mau pakai pendapat ulama yang mengatakan hadisnya sahih, yeah, maka 500 orang ini kalau satu orang sudah jawab, berarti yang 400 berapa tadi? 99 sudah cukup, yeah, diwakili oleh satu orang. Milih singti. Ya bukan masalah milih, Ustaz. Yeah. Inilah sekedar wawasan buat kita bahwa para ulama kita itu ketika berpendapat mereka tidak ngasal. Yeah. Para ulama kita ketika berpendapat mereka tidak ngasal, mereka punya dalil. Nah sekarang itu hanya sekedar gambaran sedikit, kita akan berbicara tentang hukum yang dikandung oleh hadis ini. Hadis ini sebagaimana yang tadi kita dengar berbicara tentang etika salam, baik orang yang salam maupun orang yang menjawab salam. Baik orang yang mengucapkan salam maupun orang yang menjawab salam. Nah, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa para ulama ketika berbicara tentang hukum salam, mereka membedakan antara orang mulai salam dengan orang menjawab salam. Jadi, ada dua poin. Yang pertama, hukum apa? Salam. Yang kedua, hukum menjawab salam. Perhatikan baik-baik. Hukum mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam. Banyak ulama yang menukil ijma. Banyak ulama yang menukil ijma seperti Al-Imam Ibnu Abdul Barr, Imam Ibnu Hazm, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Taimiyah, yang menukil ijma bahwa mengucapkan salam, awal mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ini berdasarkan ijma' yang dinukil oleh banyak ulama yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang, papasan, seandainya kita tidak mulai mengucapkan salam, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Karena berdasarkan hukum bahwa mulai mengucapkan salam itu adalah sunnah. Yeah. Ini menurut ijma' yang dinukil oleh beberapa ulama yang saya sebutkan tadi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan wajib. Ada sebagian ulama mengatakan wajib seperti ulama Hanafiyah. Akan tetapi wallahu a'lam apakah perbedaan ini dianggap atau tidak. Karena banyak ulama yang menukil ijma' bahwa memulai mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Nah sekarang bagaimana hukum menjawabnya? Kalau tadi mulai mengucapkan salam, hukumnya apa? Sunnah. Menjawab salam, yeah, menjawab salam, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bahasa lain dari wajib apa? Fardu. Makanya sholat lima waktu adalah sholat fardu. Yeah. Kita ulangi. Mulai mengucapkan salam apa hukumnya? Sunnah. Menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Atau fardu. Fardu itu kan ada dua. Fardu apa? Ain sama fardu kifayah. Yang mana? Yang ain apa yang kifayah? Sebelum ain atau kifayah? Bedanya apa sih ain sama kifayah? Ain itu artinya person. Ain itu artinya person, masing-masing itu artinya ain. Berarti kalau fardu ain itu adalah masing-masing muslim wajib, itu namanya fardu ain. Contoh sholat. Apa? Sholat. Sholat apa? Maghrib. Sholat lima waktu. Hukumnya apa? Fardu ain, wajib atas setiap person muslim yang sudah akil balig, ya. Wajib. Tidak ada yang namanya sholat perwakilan. Ya, kadang-kadang, Pak mau masjid itu, aku titip salam bae lah. Salam. Salam mengsapa malaikat apa? Ya. Enggak ada. Ini namanya fardu apa? Ain. Kalau fardu kifayah, ya, fardu apa? Kifayah. Kifayah itu artinya cukup. Apa? Cukup. Fardu kifayah itu maksudnya adalah kalau sudah ada yang melakukan satu saja, maka kewajiban itu gugur atas yang lainnya. Kewajiban itu gugur atas yang lainnya. Contoh. Contoh yang sering disebutkan oleh para ulama adalah menguburkan jenazah. Apa? Menguburkan jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Berarti kalau ada orang satu kampung jumlahnya 1,000 orang, ada satu orang meninggal di antara mereka, kemudian yang ngubur cuma berapa orang? Satu orang, ya kebangetan temen. Berapa? 10. Ya lumayan lah 10 ya. Mulai dari apanya? Galinya, gotongnya, masuk akal lah 10 lah ya. Maka kalau sudah ada 10 orang ini ngubur, maka kewajiban untuk mengubur jenazah sudah gugur dari berapa sisanya? 990 orang penduduk kampung itu. Lah terus kalau enggak ada satu pun ustaz yang mau ngubur, dosa semuanya. Dan semuanya repot karena bau. Bau apa? Bau mayat. Ya. Ini bedanya antara fardu ain sama fardu apa? Kifayah. Nah, sekarang tadi kita sampaikan hukum mulai mengucapkan salam apa? Sunnah. Hukum menjawab salam hukumnya fardu atau wajib. Wajib, bahasa lainnya fardu. Dan tadi kita sampaikan fardu ada dua. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Pertanyaannya, menjawab salam itu wajib yang mana? Fardu ain apa fardu kifayah? Ain apa kifayah? Terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah Masjid Jinsun. Jawabannya tergantung situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi apa, Ustaz? Situasi dan kondisi orang yang disalami. Jumlahnya 1 orang atau lebih. Apa? Jumlahnya 1 orang atau lebih. Kalau jumlahnya 1 orang, maka fardu ain. Kalau jumlahnya lebih dari 1 orang atau rombongan, maka hukumnya fardu kifayah menurut mayoritas ulama. Bisa dipahami? Bisa. Berarti kalau saya ketemu sama jenengan, papasan, assalamualaikum. Saya cuma sama jenengan tok, berdua tok. Maka saat itu fardu ain, wajib jenengan untuk jawab. Kalau enggak jawab gimana? Dosa. Yeah. Maka jangan mudah-mudah untuk tidak menjawab apa? Salam. Ustaz, itu wajib itu dalilnya apa itu Ustaz? Wajib menjawab salam dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 86. Surat apa? An-Nisa ayat 86. Dalam surat An-Nisa ayat 86 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa idza huyyitum bitahiyyatin." Kalau kalian disalami, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian disalami, maka jawablah salam itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Apa bunyi ayatnya? Kalau kalian disalami, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau minimal sama. Jawaban yang lebih baik kita pernah bahas dahulu. Kalau orangnya assalamualaikum, yang lebih baik jenengan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimalnya apa? Waalaikumsalam. Minimal, itu minimal. Assalamualaikum. Oh, ranana. Anak saya yang masih nomor 2 sama nomor 3. Satu sekitar kelas 4-an lah, sekitar kelas 4-an, yang satunya kelas 1 SD. Itu sukanya itu kalau di jalan gitu naik mobil, kalau lagi pas lagi pelan ada orang di jalan itu sukanya salam. Dan sukanya salamnya sama polisi. Sukanya salamnya polisi. Polisi lagi ngatur apa? Lalu lintas apa gitu. Tapi ya rata-rata yang jawab seneng, kelihatan seneng gitu loh. Mungkin dari sekian ribu orang yang lewat itu cuma satu orang ini yang mengucapkan apa? Salam. Tapi pernah suatu saat anak saya salam gitu, yang disalami, nggak tahu kaget apa nggak paham karena apa gitu loh. Cerita setelah itu pulang sama bi, tadi ada kita salam jawaban cuma ha gitu. Itu gak masuk kategori dalam ayat ini. Ya, gak masuk kategori dalam ayat ini. Ayat ini, jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau minimal sama. Ini ayat dijadikan dalil oleh para ulama, antaranya Imam Ibnu Abdul Barr, tentang wajibnya menjawab apa? Salam. Perhatikan baik-baik ayat ini. Apabila kalian disalami, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau minimal sama. Ada enggak jenengan melihat kata-kata wajib di dalam ayat ini? Ada? Ada enggak? Cuma ada kata jawablah. Jawablah. Kok para ulama menyimpulkan wajib, padahal di sini cuma mengatakan apa? Jawablah. Jawablah kan bisa jadi ya monggo, anjuran gitu. Sebaiknya dijawab. Tapi kok dari mana ulama kemudian menyimpulkan wajib? Karena ketika kita dapat perintah, jawablah. Ini perintah atau bukan? Perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Kalau ada perintah dari Allah atau ada perintah dari Rasulullah SAW, aslinya perintah itu hukumnya apa? Wajib. Aslinya. Kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan bahwa maksudnya bukan wajib, hanya apa? Sunnah. Dan para ulama kita mengatakan tidak ditemukan dalil yang merubah hukum perintah ini dari wajib menjadi apa? Sunnah. Gak ada dalilnya. Sehingga kembali kepada hukum asalnya. Asal ada perintah dari Allah, maka berarti yang diperintahkan wajib untuk dilakukan. Dan kata sebagian ustaz, Ustaz Nuzul hafizahullah ta'ala, bahwa kaidah ini, perintah itu aslinya adalah wajib, itu bukan hanya dalam agama saja, termasuk dalam kehidupan kita. Termasuk dalam apa? Dalam kehidupan kita, kaidah kehidupan. Jadi kalau misalnya ada perintah dari orang tua kepada anak, atau dari majikan kepada siapa? Pembantu. Itu aslinya ya wajib gitu. Contoh ya, beliau kasih contoh kayak gini. Seorang majikan, seorang apa? Majikan. Punya pembantu. Mbok, bikinkan nasi goreng. Bikinkan apa? Nasi goreng. 5 menit. 10 menit. Setengah jam. Bikin nasi goreng berapa menit? Berapa? Seberapa jam? Ya, sama ini ya, motong-motong ini ya, seberapa jam? Setengah jam. 1 jam. Kok mboknya belum apa? Belum datang-datang. Terus majikan ini pergi ke dapur. Ternyata sampai di dapur, mboknya ini lagi asah-asah. Lagi nyuci apa? Piring. Majikan tanya, "Mbok, nasi gorengnya mana?" "Belum dibikin." "Loh, saya kan tadi sudah nyuruh. Saya perintahkan bikin nasi goreng." "Loh, saya pikir tadi sunnah." Bisa diterima enggak? Bisa diterima enggak? Enggak. Perintah itu aslinya apa? Wajib. Dan hukum ini tidak berubah menjadi sunnah kecuali kalau ada dalil lain. Contoh dalil lain gini. "Mbok, bikinkan nasi goreng ya kalau ndak sibuk." Kalau ndak sibuk. Ternyata kita sampai di situ dia sedang sibuk. Berarti ya sifatnya apa? Anjuran. Bisa dipahami nih? Nah, sekarang perintah dari Allah, ketika kalian disalami, jawablah. Ini perintah dari Allah, aslinya adalah wajib. Ya. Ini kalau yang disalami berapa? Satu orang. Nah, kalau yang disalami lebih dari satu orang, rombongan, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menjawab saat itu adalah fardu apa tadi? Kifayah. Yang sudah kita sampaikan tadi, fardu kifayah, kalau sudah ada salah satu di antara rombongan tadi yang menjawab, maka kewajiban itu gugur atas sisanya. Ya, kayak tadi saya kasih contoh, 500 orang, satu orang jawab, maka kewajiban itu gugur dari berapa orang? 499 orang. Dalilnya apa? Kok dibedakan antara satu orang dengan apa? Rombongan. Kok dibedakan antara satu orang dengan rombongan? Padahal ayat Al-Quran tadi bedakan gak antara satu orang sama rombongan? Surat apa tadi? An-Nisa. Ayat berapa? Berapa? 86 ya? Jadi kan dalam An-Nisa ayat 86 Allah cuma mengatakan apa? Kalau kalian disalami, jawablah. Ayat ini berlaku baik yang disalami satu orang maupun rombongan. Kenapa ulama kemudian membedakan ketika kasus yang disalami itu rombongan jadi fardu apa? Kifayah. Mereka berdasarkan hadis yang sedang kita pelajari ini. Bisa dipahami? dalil mereka hadis yang sedang kita pelajari ini. Hadis nomor 8 dari Kitabul Jami' Bulughul Maram. Yaitu potongan yang kedua, wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Kalau ada serombongan disalami, maka diperbolehkan salah satu di antara mereka untuk menjawab. Diperbolehkan salah satu di antara mereka untuk menjawab. Dengan hadis inilah kemudian mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa kalau yang disalami itu rombongan, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Kewajiban gugur atas yang lainnya. Berarti yang lainnya enggak perlu jawab. Pertanyaannya, kalau sudah gugur berarti enggak perlu jawab. Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Tetap perlu. Ya. Cuman kalau enggak jawab enggak dosa, gitu saja. Perlu menjawab. Kenapa Ustaz? Karena dengan kita menjawab semuanya, tujuan salam, salam ibadah bukan? Ibadah. Ibadah itu dalam agama kita ada tujuannya. Ada maksudnya. Kenapa disuruh sholat? Kenapa disuruh puasa? Tujuannya apa? Ini kita harus paham. Ya. Saya kasih contoh ya, orang yang tidak paham tujuan ibadah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga Syekh Al-Albani. Ketika ada seorang lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna fulanata kanat tusalli al-lail wa tasumu an-nahar. Wahai Rasul, ada seorang wanita salat malamnya rajin, puasa sunnahnya lancar. Berarti kalau sudah bicara salat malam, berarti sholat lima waktunya gimana? Lancar, karena kalau sudah dibahas sholat malamnya, berarti sholat fardunya sudah dia lakukan gitu loh. Makanya yang ditonjolkan apanya? Sholat tahajudnya. Puasanya rajin, berarti Ramadannya jelas dilakukan. Illa annaha, kekurangannya satu wahai Rasul. Kanat tu'zi jiranaha. Kekurangannya wanita ini wahai Rasul, sering menyakiti tetangganya. Sering menyakiti apa? Tetangganya. Salitah. Diperjelas lagi sama orang yang lapor kepada Nabi SAW. Wanita ini lisannya pedes. Apa? Pedes. Pedes itu apa? Nyelekit. Ya, apa? Nyelekit. Kalau ngomong itu menyakitkan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang laporan itu, wanita yang rajin salat malam, kemudian apa? Puasa sunnah, ternyata dia suka menyakiti tetangganya, apa komentar Nabi SAW? La khaira fiha. Wanita ini tidak ada kebaikannya. Wanita ini apa? Tidak ada kebaikannya. Perhatikan baik-baik. Wanita ini sholat, wanita ini puasa, Pertanyaan saya, sholat dan puasa itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Tapi kenapa Nabi SAW katakan tidak ada kebaikannya? Karena wanita ini tidak menggapai tujuan dari ibadah yang dia lakukan. Setiap ibadah itu ada tujuannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu tujuan sholat adalah untuk mencegah seorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Salah satu tujuan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah sekarang dia sholat, dia puasa, tapi suka menyakiti tetangganya. Loh, sholatnya itu tujuannya buat apa? Bukan berarti setelah ini, lah Ustaz besok saya gak usah apa? Sholat aja kalau gitu. Ya bukan. Kita perbaiki sholatnya sampai kita bisa mencapai tujuannya. Nah sekarang salam, ibadah atau bukan? Ibadah. Apa tujuannya salam? Salah satu tujuannya disebutkan dengan tegas sekali dalam hadis riwayat Muslim. Hadis yang sering kita dengar. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin bisa beriman kalau kalian tidak saling menyayangi. Terus Nabi kelanjutannya apa? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan, seandainya kalian lakukan amalan ini maka kalian akan saling menyayangi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Berarti salah satu tujuan utama salam apa tadi? Menumbuhkan kasih sayang. Pertanyaan saya, kalau saya salam 500 orang, yang jawab cuma satu orang, timbul rasa kasih sayang? Timbul? Sama yang satu orang itu? Sama yang sisanya? Justru yang ada di dalam hati adalah perasaan apa? Kiwong lagi pada sariawan kabeh. Atau buruk sangka. Atau buruk sangka. Padahal tujuan utama dari disyariatkannya salam adalah untuk menumbuhkan kasih sayang. Maka jangan sampai dengan alasan fardu kifayah. Nanti ada ustadz ngisi pengajian, assalamualaikum. Satu orang, waalaikumsalam. Yang lainnya mana? Ustadz lagi mengamalkan ilmu, ustadz. Kemarin baru ngaji hukumnya apa? Fardu kifayah. Yeah. Jadi tetap dianjurkan sisanya untuk mengucapkan apa? Salam. Dalam rangka untuk menggapai tujuan utama disyariatkannya apa? Salam. Dan jangan sampai kita ini terjangkiti penyakit angkuh atau sombong. Ketika kita malas untuk menjawab apa? Salam. Yeah. Dengan alasan, wah, saya ini ningrat. Apa? Ningrat. Orang berdarah apa? Biru. Sebiru-biru darah yang jenengan. Ingat, jenengan itu dari apa aslinya? Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala gunakan untuk menegur orang-orang yang sombong. Yeah. Dalam surat Abasa. Surat apa? Abasa ayat 18. Ketika Allah menegur orang-orang yang sombong, Allah katakan apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa manusia diciptakan? Dari apa? Tahu sendiri. Ya. Bahkan di dalam ayat lain, surat Al-Mursalat ayat 20, Allah lebih tegas lagi. Alam nakhluqukum mimma'in mahin. Bukankah Aku telah ciptakan kalian dari air yang hina. Kayak gini mau sombong. Yeah. Nuhun sewu ya. Ketika kita, maaf ya, maaf nih. Sarungnya hitam. Sarungnya apa? Hitam. Kemudian ada bercak putih. Maaf ya, air mani misalnya. Kemudian kita ke masjid. Kuwi banyu apa sih? Malu gak? Malu gak? Malu. Ya. Karena kita tahu air ini air yang gimana gitu ya. Ya kita itu dari itu. Setinggi apapun jabatanmu, seningrat apapun keturunanmu, aslinya kita semua sama. Mimma immahin. Maka jangan sombong. Gak salam dengan alasan wah, anu itu yang salam anu orang-orang apa? Orang pinggiran. Ya. Jangan. Kita tidak lebih istimewa dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW, siapapun yang salam dijawab, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau jelata, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, dijawab semuanya sama Rasulullah SAW. Maka mari kita meneladani siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pertanyaan yang saya rasa cukup penting. Ada seorang guru mengucapkan salam kepada muridnya, tapi hanya 50% yang menjawab salam. Apakah guru wajib mengulang salamnya? Apa boleh mengulang-ulang salamnya sampai muridnya menjawab 100%? Kalau wajib tidak. Kalau mau dilakukan bagus. Ya, mau diulang bagus sampai semuanya apa? Jawab. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama sallama thalathan. Rasulullah SAW apabila beliau mengucapkan salam, maka beliau mengulang salamnya 3 kali. Berapa? 3 kali. Kata para ulama, itu dalam kondisi ketika hadirin yang disalami mungkin satu lagi mikir apa, satu lagi kemana pikirannya, satu lagi ini. Akhirnya yang jawab cuma sedikit, boleh untuk diulang. Berapa kali tadi? 3 kali. Jadi kalau wajib tidak, tidak wajib untuk mengulang. Tapi kalau diulang, bagus. Apakah adab menjawab salam harus melihat orangnya atau sumber suaranya? Tidak harus, tapi etika. Apa? Etikanya seperti itu. Kalau kita lagi ada orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana? Rasanya gimana? Tidak enak kan? Etikanya apa? Ngelihat orang yang salam. Etika. Yeah. Apakah menjawab salam harus dengan raut muka yang tersenyum? Tidak harus. Tapi etika. Yeah. Apa? Etika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Ingat, salam tadi tujuannya apa? Kasih sayang. Waalaikumsalam kalau mendelik itu tidak menimbulkan kasih sayang. Itu menimbulkan apa? Ya, menimbulkan kebencian. Ya, menimbulkan apa? Kebencian. Apalagi enggak salam. Apalagi enggak salam. Makanya subhanallah Imam Ahmad. Siapa? Imam Ahmad. Dengan ini kita tutup pengajian kita pada kesempatan kali ini. Pernah ditanya, bagaimana kalau misalnya satu orang mengucapkan salam kepada sekelompok orang. Satu mengucapkan salam kepada rombongan. Tidak ada satupun di antara rombongan itu yang jawab. Satu orang mengucapkan salam kepada apa? Rombongan. Gak ada satupun yang jawab. Bagaimana sikap satu orang itu? Kata beliau, yusri fi khutahu. Cepat-cepat pergi. Siapa yang disuruh pergi? Yang satu orang apa yang banyak? Yang satu orang. Kalau dia salam sama rombongan, kemudian gak dijawab, gak ada satupun yang jawab, cepat pergi. Kenapa? Kata beliau, la talhaquhul la'natu ma'al qaum. Saya khawatir dia lama-lama di situ kena laknat sama rombongan itu semuanya. ya. Supaya enggak kelaknat, enggak kecipratan laknatnya, kamu pergi cepat-cepat. Ini bukan masalah ringan, ya. Bukan masalah apa? Ringan. Maka mari kita berusaha untuk membiasakan apa? Salam dan menjawab salam untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Wallahu taala ala wa'alam. Pas sekali, terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.